Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para bapak dan para ibu, keterangan bab wali dereng rampung. Kula nerusaken dua pendapat ingkang salasa kapengker kula aturaken. Satu pendapat bahwa wali itu enggak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Dan ada yang berpendapat bahwa wali itu ada yang tahu. Bahkan wali itu ada yang tersohor. Dari dua pendapat, ini sakit dikompromikan. Wali yang tidak diketahui oleh siapapun, baik itu di dunia maupun di akhirat. Menurut pendapat Abu Yazid Al-Bustami, menurut pendapat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini adalah wali yang mastur. Wali yang mastur. Wali yang tertutup keberadaannya. Memang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjen pengene ditutup oleh Allah. Hikayah-hikayah tentang niki kata. Eh, termasuk sing tasih enggalan niku wonten lasem niku enten wali mastur. Wali niku mboten dikenal tiyang nek niku wali. Penggaweane tukang sapu pasar. Mendino tukang nyapu pasar. Tiang-tiang mboten menduga nek niku wali. Soale nggih salate gak tau ana sing weruh. Amal-amale sing sae sak liyane nyapu nggih mboten enten sing sumarep. Niku berjalan sampai berpuluh-puluh tahun. Jadi tukang nyapu pasar. Asline saking Begelen. Sebutane Mbah Man. Kapane dalu niku senden tengah ngandhape wit pelem. Ngajenge pondoke Mbah Kebedo Wilasem. Kapane dalu. Kapan wae tugas nyapu, nggih nyapu. Menjelang kewafatannya, ku pas perpekan ngadepi riyoyo. Pedagang-pedagang niku sami nyuwun tulung. Bahkan benjing-injing Kulo nyuwun dagangan kulo dibeto teng pasar nggih, Pak. Jam pinten badha subuh? Jam pinten badha subuh? Nenten pedagang sanese nggih pesan. Mbah benjing dagangan kulo dibeto nggih, Pak. Jam pinten badha subuh? Insyaallah. Sampai kuwadah pedagang-pedagang niku Mekah Sembah Man barange ken betaken. Jareng badha subuh dagangan pun sami dugi teng pasar. Pasar niku geger. Sing gawakno sapa, Mbah Man? Daiko, Mbah Man. Wabeh cerita Mbah Man. Daganganku wektune tekane buar. Buar. Akhire tiyang sami ngretos nek ngono Mbah Man kudu tuk wong biasa. Berang pun rame-rame ngandakno Mbah Man kudu tuk wong biasa. Akhire sujud nyuwun sedo. Ya Allah, kula pun berjanji kalih njenengan. Nggih, kaadaane diri kula ampun ngantos dipun semerepi tiyang sanes. Ning nyatane pengen ngetikalaken dhateng tiyang sanes. Ning ngoten ya Allah, kula nyuwun pecah mawon. Sedo, nggih. Iki jenenge mastur, nggih. Masturku ora ketok. Enten sing mboten mastur. Mboten mastur. Niki disemerapi tiyang kathah. Malih sing mastur-mastur niku rata-rata takut akibat. Takut akibat kados mundi nek sampe derajat kewalenane. Konangan tiyang niku kuatos manahipun tergoda. Manahipun tertipu. Akhirin duwe sifat rumangsa. Abot para bapak. Menghindari sifat rumangsa niku wabut. Ini wali-wali masturku rata-rata menghindari niki. Enten wali sing ketok niku kaya gendeng. Sampai kalih bocah cilik-cilik dibalangi. Balangi watu. Sebutane rojulun majnun. Itu yang selalu mengatakan rindu kepada kekasih. Rindu kepada kekasih. Kekasihnya ku Gusti Allah. Dibalangi bocah cilik-cilik. Panggil kali dinun al-misri, eh ngalih, ngalih, apa mbok balangi? Wong gendeng jari ini sumerep Gusti Allah. Ini termasuk Wes Al-Qarani, wali agung. Itu ngeringatan, wayak wong gendeng. Kapan limat teng kampung dibalangi bocah cilik-cilik, balangi watu. Jeng Wes Al-Qarani dawuh, nak awakmu balangi aku gak apa-apa, tapi watu ini juga gede-gede yo. Nek watu ini gede ngenai sirah, metu darahe, angel ngumbah klambi. Wis balang ngono gak apa-apa, tapi watu ini cilik-cilik wae. Zaman iso ngono ya wali, Pak. Barangi bocah cilik. Wis balang ngono nak, gak apa-apa, tapi watune gede-gede. Abul Abbas Al-Mursi. Gurune Syekh Ibn Athaillah Sakandari. Kungge ngeten akhirnya kundang dadi wali. Rono nopo suatu saat hari Jumat niki diundang wali mahan. Tapi wali mahane pada sholat Jumat. Diundang pengdalemi sing ngundang. Disanggupi insyaallah. Badhe ngenten enten tiyang ngundang malih. Saya dengan kula undang walimah teng griya kula. Mangke badhe salat Jumat. Insyaallah. Enten tiyang malih moro malih, Syekh dengan kula undang walimah teng griya kula. Jam pinten badhe salat Jumat? Insyaallah. Jumlahe sing undang sampai 5. Sareng badhe salat Jumat Asyambil Abbas Al-Mursi niki mboten menghadiri satu pun rumah 5 orang. Mboten menghadiri. Para bapak yang mbake ngaji kalih murid-murid tarekae. Ngaji murid-murid tarekae. Mboten menghadiri salah satu dari 5 pengundang. Sabadane acara selesai, tiang gangsa niku sami sowan dateng Syafil Abbas Al-Mursi. Sowan, matur nuwun Syekh, matur nuwun jenengan kersa rawuh teng griya kula. Di 5 niku kuwatih matur nuwun jenengan rawuh teng griya kula. Padahal jenengane mboten rawuh. Loro bapak. Man arofa nafsah faqad arofa rabbah. Niku dalam satu penjelasan. Wong iku nek awake wis bisa pecah pirang-pirang. Iku berarti makrifat maring Allah Subhanahu wa taala. Man arofa nafsa faqad arofa rabbah. Lho sing teko mrono iku sapa? Wong jasmanine mulang. Murid-murid tariqa. Kok sami dugi? Kok ngerawuhi undangane tiyang bangsa sing wektune padha. Kados sing kula critakne Mbah Man niku wau. Para bapak dan para ibu, arwahe tiyang sing sampurna. Arwahul kumal. Mboten arwah kumel, mboten. Arwahul kumal. Arwahnya orang-orang yang sempurna. Ini wisorfi. Dawu sorfi. Duweni aktivitas. Arwahi. Baik itu orangnya masih hidup atau sudah meninggal. Iku gadah aktivitas. Nopo bisa tajasud. Tajasud iku metu jasate. Yo metu rupane. At-tajasud wa tasawur. Metu jasate yo metu rupane. Wingenane ingkang kula aturaken biasane wong ngomong ku sukmo. Tiange niku tengriya mulang sukmo. Niku istilah wong ahli su latifah. Latifah. Jasad halusnya. Niki sakit pecah-pecah pirang-pirang. Kaya ceritane Kanjeng Sunan Kalijogo. Wonge ning omah tapi di desa sana menolong orang diperkosa. di kampung sana menolong orang yang dirampok. Di daerah sana ini menolong orang yang dibegal. Waktune bareng. Iki para bapak niki berarti latifahnya bisa terpecah beberapa tempat di waktu yang sama. Para bapak, hal seperti ini ada kalanya orang itu ngerti dan ada kalanya tidak ngerti. Ono kalane wong iku ngerti nek awake iku pecah dadi pirang-pirang. Ono kalane sing ora ngerti. Kunate didawaken Romo Yai Abdul Jalil. Karena ketika itu ada permasalahan masalah niku. Iku bengane dawuh iku sing apik Yai Jamal sing ora ngerti. Apa nek ngerti apa dikhawatirkan duwe rumangsa. Nggih. Duwe rumangsa niku dosa gedhe lho Pak, mung wali. Nek sampean merumangsa kabeh pancet soalnya pengen dudu wali. Rumangsa dadi guru, rumangsa dadi bapak, rumangsa nulungi, rumangsa salat, rumangsa jamaah. Iki rumangsa wali niku dosa. Niku kudu tobat. Nggih. Para bapak wong ali hakikat ora kenek rumangsa, ora kenek ngaku-ngaku. Nah niki critane Abdul Abbas Al-Mursi. Nah niki berarti enten waliku yang diketahui orang. Enten sing boten disumarepi. Enten satu peristiwa. Saya mendengar saya niku Asy-Syaikh Al-Qusyairi. Abu Qasim Al-Qusyairi. Mendengar seorang laki-laki yang soleh bernama Abu Bakar As-Saidalani. Berkata, saya memperbaiki makam Abu Bakar atau Mastani. Sing cerita Abu Bakar As-Saidalani. Sing diceritano Abu Bakar atau Mastani. Sing gawe jenengku sing apik jenenge gurune. Jenenge Nabi, jenenge Gusti Allah ditambahi Abdu. Wong sing diwaca mbuh jeneng apa iku mau. Jeneng kaya ngono. Masyaallah. Iku jeneng sing apik-apik besok diceluk dhisik. Sing ngono-ngono iku keri besok. Saya melubangi sebuah papan untuk mengukir namanya di pemakaman Al-Khairah. Pemakam Al-Khairah itu makam raja-raja besar di Irak. Papan itu berhasil saya dirikan, tak degnoneng kuburannya. Tetapi ada pencuri yang mengambil. Padahal makam-makam yang lain tidak dicuri. Maisan iku lho dikekno papan sing apik diukir namanya. Iki sing ngatara ngoten, Pak. Makam-makam ditulis bapak tanggal berapa, tahun berapa. Saya merasa heran, lalu saya bertanya pada guruku Abu Ali Ad-Dakok tentang hal itu. Beliau menjelaskan bahwa syekh tersebut senang merahasiakan dirinya. Jadi, Wali Mastur. Sementara kamu ingin mempopulerkan makamnya. dengan memasang papan yang telah kamu ukir, kamu perbaiki. Sesungguhnya Allah yang Maha Suci tidak berkenan, gak seneng Gusti Allah, kecuali dengan menyembunyikan makamnya, sebagaimana ia senang menutupi dirinya ketika masih hidup. Berbapak Semut mboten kulojak ziarah temakame Syekh Siti Jenar. Semut mboten. Teman dengan Jeporo. Makame teng wingkinge Sultan Hadirin kalih Ratu Kalinyamat. Pemantingan, mantingan Jeporo. Pertama kula ziarah mereka kalih Romoyai Sotik sak rombongan. Ku mboten tenapa-napa belas, mboten tenapa-napa. Tinamung boto tumpukan kuwatah cacinge. Terus beberapa tahun kula ngriku malih Yai Sotik sampun sedo. Niku pun didirikan gedung. Didirikan gedung kira-kira sak musola ngoten. Makame Syekh Siti Jenar. Terus akhir-akhir kula pireng teng TV bahwa batu nisannya Syekh Siti Jenar dicuri orang. Iki kok padha kalih niki. Batu nisannya dicuri orang. Akhiripun kalian Mbah Yai Jeporo, Yai Sepuh niki ngerti persoalane Siti Jenar niku suka dirahasiakan, tidak senang dipopulerkan. Akhirnya kalian Mbah Yai niki gedunge suruh merobohkan sekali. Dadi sak niki pun mboten tengere napa-napa. Niku sak badane batu nisan ical disuri orang. Bro bapak, orang yang pengertiannya dangkal, niku mempunyai pendapat bahwa yang mencuri ini mesti orang yang punya lakon. Di mana lakonnya akan berhasil kalau bisa mencuri. Kebanyakan seperti itu adalah ilmu hitam. Ilmu hitam. Sebagaimana orang duwe lakon bisa ngilang, iku nek bisa nyolong kafane mayit sekian puluh kafan dan mengambilnya digigit dengan gigi. Loh, niku kebanyakan memang lakon orang yang punya ilmu hitam. Lah, waktu itu di televisi saya dengarkan pendapat-pendapat orang. Ini pasti orang punya ilmu hitam di mana ujiannya harus mencuri batu nisan. Loh, bapak, tak temen niki orang hebat. Orang hebat. Syekh Siti Jenar tidak senang. Namanya dipopulerkan. Senang rahasia. Kemudian Allah entah menyuruh siapa untuk mengambilnya. Nyatane mboten konangan sampai seperti ini. Teroris mon konangan kok pak. Ini mboten konangan. Ini memang rahasia sekali. Sayyid Sa'id bin Salam Al-Maghribi wafat tahun 373 Hijrah atau 983 Masehi mengatakan qad yakunul waliyyu masyhurun walakinnahu la yakunu maftunan. Terkadang seorang wali itu sangat tersohor. Syekh Abi Hasan As-Sadili, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, Ibn Athaillah Sakandari, Syekh Yaqut Al-Arsy dan lain-lain niku tersohor. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani niku wali tersohor. Tapi para bapak nggih mboten tergoda, mboten tertipu dengan kesohorannya. Mboten tertipu. Para bapak dadi wong sing masyhur iku abot. Kadah yang terpreset sebab kemasyhuran. Terpreset, tergelincir karena kemasyhuran. Karena kemasyhuran. Mulane sampai termasuk hubud dunia adalah ingin terkenal. Ingin masyhur. Berbapak jenenge sum'ah. Di sum'ahku termasuk akhlak yang madzmumah. Sifat yang madzmumah, sifat yang tercela adalah ingin terkenal, ingin masyhur. Saniki para bapak pengin masyhur niku aneh-aneh. Nggih. Kadang-kadang selingkuh, nggih, di video. Niku loro pengin tenar, nggih. Saking pingine terkenal. Para bapak pirang-pirang wong terkenal. Tapi mboten mesti terkenal niku bagus nggih. Termasuk Dayus ya terkenal. Nggih, tunggale kathah lah terkenal, tapi mboten mesti apik. Para bapak dawe niku wau wali itu ada yang tersorakan tapi ya tidak tergoda dengan kemasyhuran. Masuk sing kula sebut niku wau. Dalem bapak Syekh Abu Hasan Asadili niku ditetapkan menjadi wali agung itu masih muda. Masih muda sekitar usia 6 tahun. Niki sampun nggih dikabarakan kalian Nabiullah Khidir alaih salam, kamu Ali Asyadili ya, diangkat Allah sebagai wali agung. Niku tasih dalam perjalanan, perjalanan menuju wali kutub nggolei guru jenenge Syekh Abdussalam bin Masis. Dalam perjalanan piyambae ngeliwati daerah sing pinuju krisis ekonomi, krisis pangan, sehingga di jalan-jalan banyak jenazah yang bergelimangan karena kelaparan. Nyuwun datang bisa, ya Allah, seandainya aku punya uang, saya berikan roti semua, saya berikan pada orang-orang fakir miskin di negara ini. Niki seumur 6 tahun, bapak. Akhirnya ada Hatif Ali delok niku ning tasmu. Tas sing dibawaku ternyata penuh dengan uang. Niku sedoyo ditukokno panganan mboten tersisa sama sekali. Nek panjenengan kula yakin ya ditukokno mbuh separuh, mbuh setelen. Disane go mulih, nggih oleh-oleh. Wis duwaya berikan makanan, nggih. Didum-dum tiyang teng negara niku. Sak tas, Pak. Cara biyen dhuwitku dhuwit dinar, nggih. Kaman dhuwit dinar sakniki nilai 1.600.000 kapane sak tas pira, nggih. Niku didum kabeh tukokno bahan makan. Badhe ngoten terus salat Jumat teng perjalanan langsung didatangi Nabi Khidir alaihissalam bahwasanya Allah menetapkannya sebagai wali agung. Iki Syekh Hasan Asadili sing tarikae kita lakoni niki. Tariko Asadili ya. Lha bapak walaupun terkenal niki mboten tergoda, mboten tertipu dengan kemasyhurannya. Bapak Roto-roto sahabat Kanjeng Nabi niku aulia. Yang dinyatakan Nabi didengarkan orang banyak. Piyambake nggih pireng piyambak. Sahabat enten 10 sing didawakan Kanjeng Nabi ahli jannah. Mboten enten wong dinyatakan ahli jannah ketika masih hidup nek mboten wali. Wali para nabi, para rasul. Niku enten 10 sahabat. Yang lain juga ada tapi tidak di depannya. Para bapak nomor 1 pengen catat. Sidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Iku dibungah Kanjeng Nabi min ahlil jannah. Nomor kali Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nomor 3 Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nomor 2 Sayyidina Ali bin Abi Thalib karomah wajah. Nomor 3 Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Nomor 6 Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Nomor 7 Abu Ubaidah ibnil Jarrah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Nomor 8 Sayyidina Sa'id bin Zaid. Nomor 9 Sayyidina Talhah bin Ubaidah. Nomor 10 Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Enten malih para bapak ning dawuh Kanjeng Nabi tidak di hadapannya. Jenenge Sa'ad bin Luhai'ah. Sa'ad bin Luhai'ah niki sing sering kula critakno. Sering kula critakno. Diangkat dadi wali kalian Allah Subhanahu wa taala pancen pinter ngerekso ati. Pinter ngerekso ati. Roto-roto para bapak wali-waline Allah niku amaliyah lahir ora sepiro ketok. Tapi sing kathah niku amal batin. Amal batin. Amal ikhlas, amal syauq rindu kepada Allah, unsu merasa tenang dengan Allah. Niki abot, abot. Amal batin termasuk qanaah, termasuk zuhud, termasuk tawakal, termasuk taslim, termasuk tafwid. Niki sedaya niku amal batin. Kebanyakan wali-wali ku teng riki. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dawuh. Pada suatu hari kami para sahabat duduk-duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi bersabda, yatluku alaikum al-an min hadzal fajji rasulun min ahli jannah. Niku sering kok critakno njenengan. Nggih. Nabi dawuh akan muncul kepadamu liwat jalan ini dituding mbek Nabi. Min hadzal fajji liwat jalan ini. Terus bapak Masjid Madinah iku nek munteng tengah dalan masuk niku ora kuatah. jalan masuk. Kanjeng Nabi nduting liwat jalan ini laki-laki ahli surga. Padahal tasih gesang, Nabi sempun menyatakan ahli jannah. Sahabat Anas dawuh, tiba-tiba muncullah seorang laki-laki dari sahabat Angsor. Mungin jembel, habis wudhu. Jinggote telos banyu, dikipas-kipasno, dikipat-kipatno nganggo tangan-tangan. Tangane sing kiwa nyekeli sandal. Ketoro leh ndesit. Mlebu masjid sandale dicekeli tangan kiwa. Terus mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya uluk salam. Hari yang kedua, Kanjeng Nabi dawuh malih. Kados ini sing pertama. Yatlu'u alaikum al'an min hadzal fajji rajulun min ahlil jannah. Sahabat Anas sapa iki senomor loro ku sapa? Nggih, rasane ku arep-arep bu aku ngono. Arep-arep kan pengin mawon, Pak, nggih. Ternyata muncul lagi orang itu lagi. Persis. Ambil air wudhu, jinggote teles, nggih. Dikipas-kipas, nggih. Dikebas-kebas nganggo tangan-tangan. Tangan iki wo nyekeli sandal. Uluk salam datang Kanjeng Nabi. Hari yang ketiga itu lagi. Rajulun minal Ansor. Jenenge para bapak Sa'ad bin Luhai'ah. Jenenge Sa'ad bin Luhai'ah. Akhirnya sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As. Amr ibn al-As niki orang yang diangkat sebagai gubernur di Mesir ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah. Niku duwe putra jenenge Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As niku seorang sahabat sing telaten takon. Telaten takon, telaten mengamati. Kaya dene Kanjeng Nabi nalika dawuh wong sing cekelan sunahku nalikane umatku wis rusak iku diparingi pahala kaya pahalane wong mati syahid 100. Jadi dawuh Kanjeng Nabi, man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Sopo wong sing cekelan sunahku nalikane umatku wis rusak, iku ganjarane padha ambek 100 wong mati syahid. Nggih. Bapak, nggih, niki bejone wong sing menangi. Nggih. Bejone wong sing menangi sing oleh hidayah saking Allah. Nggih. Cilaka sing menangi sing ora oleh hidayah. Mulane Abdullah bin Amr bin As niki takon, nggih. Niki panjen seneng takon wong niki. Seneng buktekno. Ya Rasulullah, napa tanda-tandane umat jenengan rusak niku napa? Dawuh Kanjeng Nabi nomor 1, engko kapan wis janji-janji ora ditepati. Jane wis usum, Pak nggih. Judul janji rakyat. Janji wakil rakyat. Janji-janji. Besok kapan wis janji ora ditepati. Nomor loro, wong podo nganggep enteng amanat jabatan. Anggap enteng itu artinya adalah enteng mengkhianati amanat jabatan. Nomor telu besok nek menungso wis kaya ngene. Ngapurancang. Andiwi kalapi ngapurancang wis kaya ngene. Wis kaya ngene iki tegese manungso ku semrawut gak teratur. Apa-apa semrawut. Nggih. Lah piye sekolah tawur padha sekolahe. Nggih. Apa? Perguruan tinggi tawur pada perguruan tinggi ini. Kampung, penduduk kampung tawur dengan penduduk kampung yang lain. Warga tawur ambek polisi. Semeraput. Kapan wis menungso kaya ini? Saat terusnya besok kapan wis wong lanang gak percaya ambek kanca lungguhe. Saking nopo, saking orang sudah banyak tidak bisa dipercaya. Ketoke kaya kanca lungguh apik ternyata mengkhianati. Oh, Bapak. Saat terusnya takon malih Amr Abdullah bin Amr bin As takon meneh. Kurang terima. Kaya Nabi dawuh ditenono besok nek wis tukang pidato akeh ulamae sedidik. Sing jaluk akeh sing weweh sedidik. Ilmu wis ditunggangi hawa nafsu. Terus malih gak terima sian. Abdullah bin Amr bin As. Gak terima takon maneh. Nopo malih ya Rasulullah. Besok kapane salat sing hakiki sudah mati. Mati. Salat sing hakiki wis mati. Iza umitati salat. Tetkalane wis mati sholat. Sholat sing bener-bener akimi sholat ali zikri. Wis mati. Sholat yang bukan karena takut neraka. Sholat yang bukan karena ingin surga. Tapi sholat yang karena mahabbatillah. Ki wis mati. Suap sudah diterima. Buksaki wis mudurung. Tidak ngerti ya. Hukum dijual dengan harta yang sedikit. Wis mbah durung. Hati-hati dirimu. Hati-hati dirimu. Kanjeng Nabi. Loh para bapak. Cara menganjuk dremis takon. Niki Abdullah bin Amr bin As. Niki nggih ngoten. Sa'ad bin Luhai'ah niku lho. Sampai tiga hari Nabi ku mengatakan berturut-turut rajulun min ahlil jannah. Iku nggih pengen mbuktekno kaya apa amale, pengen roh aku. Akhirnya para bapak bareng pengajiane mbek Kanjeng Nabi pun buyar, Abdullah bin Amr bin As itu nututi Sa'ad bin Luhai'ah. Ditututi. Banututi sampai dumugi daleme matur ya Abdullah. Abdullah niku nggih Sa'ad bin Wa'yah niki. Kula padu kali bapak kula. Kula niki padu kali bapak kula. Tukaran. Akhire kula niki sumpah mboten badhe mlebet gerane bapak tikan dinten. Menjenengan berkenan, kula pengen ngungsi teng dalam njenengan. Oh, nggih, monggo. Kula demen. Nggih. Monggo. Akhire para bapak nginep teng daleme Sa'ad bin Luhai'ah niku tigang dalu. Terung dalu ku intap intip. Ningali niku lho, ningali badai Sa'ad bin Luhai'ah niku intap intip. Bengi yo gak tahu salat. Salatulil dalu niku mboten nate. Arek santri aja ditiru kene lho yo. Tapi tak berarti no kapane sare iku kapane alihan ngiwo la ilaha illallah. Alian nengen la ilaha illallah. Selama tiga hari aku gak tahu krungu ngomong sing elek. Ngomongane api, ambek bojone yo api, mbek anake yo api, gak tahu ngomong sing elek. Ning kapare bengi ora tau salat dalu. Tangi-tangi subuh to jamaah subuh. Niki kanggo sahabat niku amar remeh, Pak. Nggih. Ku sahabat ku suatu lel ku sedalu-sedalu. Akhire bareng wis tolong dino dawe Abdullah bin Amr bin As, aku pamitan. Pak, kula pamit. Kondur nak, nggih. Tapi konjeng ngapunten Pak, kula ngapusi jenengan. Loh, ngapusi sing ndi? Kula lak matur jenengan, kula tukaran kali Bapak. Kula sumpah mboten badhe mlebet grane Bapak tigang dinten. Niki kula nggih kula goroh estu mawon, konjeng ngapunten. Lah nopo kok sampe wani goroh? Kula niki penasaran, Pak. Penasaran. Sampai tigang dinten niku kanjeng Nabi dawuh, yatluku alaikum al'an min hadzal fajji rajulun min ahlil jannah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga Nabi dawuh ngoten sing muncul jenengan terus. Nah ini kawan ku penasaran, pengen semeret amal yang ku yok nopo. Dan sebuli kok ngoten tok mawon. Namun ngoten mawon. Nah, bih panjeniku amalku. Amalku sing ketok, panjen yo sing mbok weruiku. Orang duwe amal-amal sing liyane. Neng, Pak Doni ku mboten dereng neng, niki dereng neng. Nggih pun neng ngoten kula pamit. Nggih monggo, monggo. Barang pun tebih ku ditimbali. Nak-nak ngriki nak. Panjen amalku sing mbok delok, sing ketok panjen yo mung kuwi. Ora duwe amal sing liyane. Tapi hatiku nak, aku ora tahu duwe unek-unek elek ning wong mukmin. Hatiku ora tahu duwe unek-unek elek ning wong mukmin. Tur aku yo gak tahu hasud, gak tahu iri wong mukmin sing diparingi kenikmatan Allah. Aku gak tahu iri. Di iri yang ngebutan nate, unek-unek elek yang ngebutan nate. Abdullah bin Amr bin As. Gini iki, singkulung ngebutan kuat. Terus pura bapak iki, Sa'ad bin Wa'in ku sik gesang. Nabi sampun dawono, rajulun min ahlil jannah. Ini kan berarti waline Allah. Kados ini kanjeng Nabi dawuh teng Siti Fatimah, Fatimah awak besok dadi ratune pemudi-pemudi surga. Iki Sayyidah Fatimah tasih kesang. Semantune iki Sayyidah Aisyah. Besok bakal dadi ratune wanita surga. Ku berarti waline Allah niku disemerpi. Dan niki para bapak dadi masyhur niki krono dawe Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka itu adalah ahli surga. Dadi masyhur. Tapi sekalipun masyhur artine mboten tergoda, nggih. Mboten tertipu dengan kemasyhurannya. Nah, para bapak dawe si Abu Yazid Al-Bustami kali Sina Umar bin Khattab niku wau nggih niki di napa diartikan bagi orang-orang yang mungkin kalau terdengar kewaliannya mungkin artinya bisa berubah ini wali-wali sing mastur. Para bapak sedoyo ingkang dipundhawaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat-sahabat sing dibubungah ahli jannah. Karomah nggih hebat. Nggih. Namung kula jenenganku jarang-jarang ngrungokno karomahe Abu Bakar. Jarang ngrungokno karomahe Sayyidina Umar. Jarang rumono karomai Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Salman Al-Farisi. Niku memang jarang. Kalau bapak, karena sahabat-sahabat niku yang terkenal adalah zuhud dan mahabbahnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat niku lebih bangga disebut teman Rasul. Lebih bangga disebut ashabi rasulillah daripada disebut wali. Semantono kitabiin, tabiin orang mengikuti sahabat itu lebih bangga disebut tabiin. Sahabatnya lebih bangga disebut tabiit, tabiin daripada disebut orang wali, disebut kaum sufi. Tapi sungguhnya mereka adalah wali-wali Allah. Nun sewu para bapak. Sahabat Abu Bakar niku kuwadah. Karomah-karomah niku kuwadah. Cobi kula sebut setunggal mawon. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diterangkan mutar hadis Bukhari. Saking hadisnya Abdurrahman bin Abi Bakar, Abdurrahman ku putrane. Dawe kanjeng Nabi wonten ahli sufah. Ahli sufah ku, sufah niku para bapak. Ruangan sebelah masjid emper. Emperi Masjid Madinah. Jenengan nek haji saat niki, empere sing dikandakno sufah niku disengker nganggo pagir tralis, sebelahe makome Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makome Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disengker ambek pagir, sebelahe ngoten disengker malih kali pagir. Jane nggih luas biyen sakniki kanten kan mempersempit nggih. Tempat dadi sing kanggo jamaah kesane luas disengker niku. Kangge tanda-tanda itu dulu sufah nggih dalam cerita, dalam hikayah. Iki para bapak ashabi sufah niku pancen mung fukara. Termasuk di dalamnya dulu Abu Hurairah, termasuk wong pekir. Nalika belajar teng Kanjeng Nabi teng riku. Ashabi sufah niku didhawuhi mek Kanjeng Nabi. Sapa-sapa wong duwe panganan kanggo wong siji. Ya. Iku supaya nekakno wong loro. Panganan mesti kanggo wong siji, iku nekakno wong loro. Nah, ana wong sing duweni panganan kanggo wong loro nekano wong sing kaping telu. Dahar. Wong sing duweni panganan cukup wong telu nekano wong papat. Nggih. Sing papat nekano wong limo sak teruse. Nggih. Para bapak termasuk niki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Iki suatu saat Abu Bakar niki dadah dayoh. Dayohe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki supaya dihormati kali Sayyidina Abu Bakar. Iki dayoh kuku hormatono. Hormatono. Para bapak akhirnya dibetok kali Abu Bakar. Waktunya waktu asar. Terus dayoh niki jumlahnya enten tiga jumlahnya. Terus ditilal Abu Bakar jamaah kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teng masjid. Abu Bakar niki mboten kuat nek pisah kali kanjeng Nabi. Mboten kuat. Itu selalu kali kanjeng Nabi, mengikuti Nabi. Akhirnya ba'da salat asar niku sampai maghrib. Dayo ngenteni teng dalem. Sampai kelalen Abu Bakar kalih dayo itu. Terus dahar sonten kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai isya. Bareng isya niku nembe imut. Oh iya aku gak tinggal dayo. Akhirnya kundur, barang kundur niku dayoiku dereng dahar. Nggih. Nyaine ditegur, kok gak diaturi dahar sampun. Mboten kersa dahar ngentose panjenengan rawuh. Ngentose jenengan mbahku hadise panjang, Pak. Nggih. Sing kula critakno kula potong mawon. Nggih. Akhire Abu Bakar ku kono kurang demen. Hati ini kurang demen. Kok durung disuguhi dayoe. Sampun. Sampun kalau manggak. Nombeteng kerso. Ngentosi dengan nawo. Sampai Abdurrahman ini ku ajur. Melajur. Ya Abdurrahman. Nyeluin benar Abdurrahman. Ya Gunsar. Ya Gunsar, bocah geruwung ku ning ndi kene. Bah, sampun kula aturi, Bah, mboten kersa ngentosi jenengan. Wallahi, aku gak mangan. Nggih. Terus akhire dayoh muni ngeten, nggih. Kula nggih wallahi mboten mangan nek jangan mboten dahar. Nggih. Oh, Bapak. Akhirnya Abu Bakar ku berpikir, aku nek ora mangan berarti gak mulia no dayok. Tapi nek aku mangan berarti aku melanggar sumpah. Berko aku sumpah aku gak mangan. Akhirnya kesudi dipikir-pikir, abut ngendi bayar kafarat kalih mulia no dayok. Akhirnya Bakar, ayo, mangan, ayo, mangan. Para bapak, tersumpai mboten mangan, dibayari kafarat. Kali Sayyidina Abu Bakar. Bareng dahar niku, tamu niku ngumun. Abu Bakar piyambak nggih ngumun. Istrine nggih ngumun. Keluargane nggih heran. Sebab napa? Dahar itu corong rikor senengane kan batu Pak. Batu. Sampai saat ini poro hambae, poro santet. Ini ku nek dahar batu. Batu ku gembul nonton saat jang wong piro. Ini ku setiap dahar ini ku dipuluk modot. Setiap dipuluk modot. Sampai doyoh, sampai keluarga warek kabeh. Justru panganannya tambah lipat tiga kali. Kadang ge warek kabeh. Abu Bakar lajeng terus dawuh tengene garwane, ya ukta bani firas mahamba. Iki apa iki? Jadi duwe karomah ku kadang-kadang gak ngerti, Pak. Gak ngerti nek dhewe duwe karomah. Didahar modot, didahar modot. Niku modote saking ngandhap. Jadi kaya anak Gunung Krakatau gitu. Saking ngandhap. Qolatna wa qurratu aini la ya al'an aksaru mimma qablu fi salasi marotin. Pakala Abu Bakar dahar kabeh dahar. Didaku tambah akeh tambah akeh. Bapak wonten hadis sing panjang. Waktu niku Kanjeng Nabi gadah kumpulan. Kumpulanku sekitar orang 80 orang. Niku daharan saking bahkan ku diaturaken ngriku. Diaturaken para bapak. Terus rombongan niku dibagi menjadi 12. 12 kelompok, 12 kelompok. Dan dipecah-pecah dadi 12. Niku sedaya dahar niku pun wareg kabeh, nyatane panganan tambah kathah, tambah kathah. Ki ngakehno barang titik niku nggih karomah, Pak. Barang titik dadi akeh niku nggih karomah. Salah satu karomah yang bubakan niku badhe sedo niku ngertos. Badhe sedo niku ngertos. Nalika badhe sedo ku wasiat-wasiat datang Siti Aisyah. Barang-barang iki barang warisan Aisyah. Dulu lanangmu loro, dulu wedokmu loro. Nggih. Terus Siti Aisyah ku matur, "Pundi to, Mbah? Dulu wedok kana mung kula kali Asma. Asma adik Siti Aisyah, kan dulur kula kana mung setunggal sing wedok, sing kakung kali." Nggih. Iku Datu Batmin. Ning wetenge ibumu iku wis ana bayake, besok bayake iku wedok. Lho ngoten. Dina iku Bakar sedo niku nggih tasik hamil alit. Estu barang lahir ternyata lahir istri. Dadi Bakar sampun dawuh dulurmu lanang loro, dulurmu wedok loro. Pada waktu niku tasik setunggal. Dulur Siti Aisyah, namun Siti Asma. Nah, niki nggih termasuk karomah. Dadi sedo sumerep. Angel, Pak. Nggih. Sak masjid niki ta poro badhe sedo. Mboten to. Nggih. Nenten akan mati, akan wafat, nggih. Niku ning ndi wafate, jam sepiro wafate? Sebab apa wafate niku termasuk mafatihil ghaib. Termasuk kunci-kunci barang gaib. Nggih. Kalau bapak niki ndak ada yang tahu kecuali namung Allah Subhanahu wa taala. Dadi nek sampai enten sing ngertos niku sebab mendapatkan nggih petunjuk saking Allah Subhanahu wa taala. Para bapak termasuk Ibnu Rumi. Ibnu Rumi niki namanya Muhammad bin Ishaq Ar-Rumi. Ki lahirnya di negara Romawi. Tapi hidupnya di Irak. Ada istri-istri misanan sendiri. Putrane kathah. Tapi melarat. Melarat Ibnu Rumi. Suatu saat Irak niku kenging peceklik. Krisis makan. Krisis ekonomi. Kono pancen Ibnu Rumi niki wonge mlarat, sampai ngalami tigang dinten mboten dahar. Garwane mboten dahar, Ibnu Rumi mboten dahar, putrane sing kadah niku nggih mboten dahar. Bareng mun ngancik hari yang keempat, putra-putrane iku pun loyo. Nggih. Pun mboten gadah kegiatan. Sampun mengkhawatirkan kelaparan. Akhirnya istriku matur, ya bena ami, wahai putane paman, itu isik mesanan. Kulo kali pengen sampun terbiasa mboten dahar tigang dinten. Tapi terus bunti putra-putra sealit-alit, nopo sabar, nopo fisike niku tahan. Nah karepmu piye dek? Ngeten mas, pengen nyambut damel. Sedinten niku angsal setengah dirham mawon mun cekap kangge kehidupan keluarga. Setengah dirhamku kira-kira ya 80.000 zaman sakniki. Nah, terus pendapatmu piye? Pengen ngriku mawon dateng Sukul Banain. Sukul Banain ku pasar panginan pangkalane tukang-tukang kerja. Ya, tukang bangunan, batu, tukang bangunan, kayu, dan lain-lain. Ya wis, engko subuh aku tak budal. Badane sholat subuh, tasih gadah wudhu, ya mbai nyekel pacul, kali nyekel keranjang. Budal. Antawisi dalem kali pasar niku enten masjid sing harap. Masjid harap ku masjid yang sudah tidak dipakai. Nggih. Masjid sumung. Akhari mlebet teng masjid niku. Teng masjid niku salat duha. Nggih, janji ya Allah, kula dinten niki mboten kerja datang sinten-sinten. Wana mekerja datang panjenengan mawon. Para bapak salat duha, salat duhur, salat asar, salat maghrib. Dalam sholat niku surate namo moco surat ikhlas. Tapi ngintokno nggih 11.000 surat ikhlas. Nggih. 11.000 surat ikhlas. Lho jangan nek pengin rezeki dadak nggih ngoten. Bingung keblekan utang bang, moya mlayu. Ndang sholat ning masjid kono moco 11.000 surat ikhlas. Berarti paling dalan ya Gusti Allah. Berarti kundur maghrib mboten penak. Mesti kok tak kundur mengke mawon isa akhir. Isa akhir iku apa jam 12 napa terus pundi. Nek kula mantuk sakniki mengke istri kula sik tangi. Anak kula tangine takon oleh-oleh napa sing kula aturaken. Bareng wangsul tuku ngarepe omah kok krungu anake guyu-guyu rame, bojone yo guyu rame. Ya nek apa iki? Wong tak tinggal lunga sarepe mati kabeh. Bagi kok guyu-guyu ketok akas-akas. Ngge anu. Nih. Terus dodok lawan. Bareng didodok niku bojone niku metu. Nih. Mas, ya bena ami, niki dino barokah kami nyenengan. Apa di wau pas menjelang maghrib enten dayok, pakaiane ijo-ijo, larane ganteng, beto bangkilan kare. Takon kulo, apa ini rumahnya Ibnu Rumi? Kulo jawab nggih, salamku yo Ibnu Rumi, juragane Mekas. Sing apik oleh tandang gawe. Nek tandang gawe ini ditambahi, engko ongkose yo ditambahi. Kandakno bojomu. Nggih. Lah iki oleh-oleh saka juragan kanggo Ibnu Rumi. Bareng medal kula buka. Bingkisan setunggal niku dhuwit dinar jumlahe 1000. Sewu dinar itu kan berarti 160 miliar. 160 miliar. Nah, para bapak mature sing estri, lah niki sing bingkisan setunggale kok buka niku nggih, puanganan macam-macam. Anak-anak pun sami mangan, kula pun mangan, monggo sakniki jenengan dahar. Gek ndang tilem. Ora, Dik, aku sing duwe tanggungan salat. Aku tak salat dhisik, mari salat aku tak mangan terus turu. Wektu sembayangku wiridan. Niki para bapak mboten sare, mboten sare. Tapi baina, nggih. Baina yaqdhah wa naum. Antarane melek ambek turu. Nggih. Antane melek ambek turu. Iki petuk Gusti Allah. Ngendi petuk Gusti Allah? Hei Ibnu Rumi, tandang gawimu tak angkosi sakmono cukup durung. Sampun Gusti, sampun langkung-langkung. Ibnu Rumi, derajatmu tak unggahno 10.000 derajat. Kesalahanmu tak sepuro 10.000 kesalahan. Kebaikanmu tak tambahi 10.000 kebaikan. Cukup durung, sampun Gusti. Wis kon saiki njaluk aku tak paringi. Kok penak to Pak njaluk kok ditawani. Mboten Gusti mun cekap sampun cekap mboten nyuwun malih age njaluko. Nek pengen ngersakaken kula nyuwun Gusti, kula nyuwun pejah mawon. Nggih. Nyuwun pejah mawon enggal kepanggih panjenengan. Ibnu Rumi, nek masalah ajal iku ning tanganku. Nek teko ora kenek maju, ya ora kenek mundur. Tapi tak kandhani yo umurmu kari sangang dino. Lah niki lho. Maka berarti masa kematiannya ku sumerep niki karomah. Nggih. Dadi ngerti badhe sedo ngertos niku karomah. Oh bapak termasuk karomah. Kok bondo kok teko sak mono kae. Nggih. Niki jenenge karomah. Nah, para bapak termasuk karomah-karomah ingkang dipun paringaken dhateng Sidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Niku watah sanget nggih. Tapi waktune wis bengi. Insyaallah mangke kula terusaken nggih. Minggu depan karomah Sidina Umar bin Khattab. Wauluh sahabat 10 sing dibubungahkan Nabi masuk surga. Insyaallah mangke kula sampaikan satu persatu kabeh. Muga-muga diparingi manfaat dening Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatih wa dina lahusna bi hurmatihi ma amit na fi tariqati wa muhafatin minal kita di rabbi fa di barakatihim wa inal husna bi hurmatihim wa amit na fi tariqati wa mu'afati minal fitani rabbi fa'na bi barakatihi wa dina lahusna bi hurmatihi wa amitna Rabbana bi barakatihi wa dina lahusna bi hurmatihi wa amit